tujuan, angan-angan di dalam kehidupan dunia ini, memiliki cita-cita yang menjadi target untuk kita berusaha menggapai dan meraih cita-cita tersebut. Hanya saja manusia, mereka terbagi menjadi dua ketika menjadikan sesuatu, yakni mengejar cita-cita dalam kehidupan dunia ini. Sebahagian manusia ada yang menjadikan urusan dunia yang menjadi angan-angan dan cita-citanya, sehingga apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan, maka dia mengarah kepada apa yang dia cita-citakan untuk mengumpulkan dunia, dunia dan dunia. Di sisi lain, dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, mereka adalah orang-orang yang memiliki angan-angan dan cita-cita, namun yang mereka utamakan adalah cita-cita kebahagiaan dalam kehidupan akhir. Sehingga dia menjalani kehidupan dunia ini, dia menjalani alam dunia ini, semua dia jadikan sebagai media, perantara untuk mengumpulkan bekal-bekal sebanyak mungkin yang akan dia bawa nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan akhirah. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, innad dunya qadir tahalat mudbirah wa innal akhirah qadir tahalat muqbilah walikullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sesungguhnya dunia ini tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Demikian pula sebaliknya, akhirah pun tidak lama lagi akan mendatangi kita. Dan di antara kedua ini, antara dunia dan akhirah, masing-masing keduanya memiliki pengikut-pengikut. Maka jadilah kalian, wahai orang-orang yang beriman, sebagai pengikut-pengikut akhirah. Dan janganlah kalian menjadi sebagai pengikut-pengikut dunia. Karena sesungguhnya hari ini adalah waktu untuk beramal, belum ada perhitungan amal. Namun nanti dari kiamat, yang ada adalah perhitungan amal dan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka jelas yang semestinya yang dimiliki oleh seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada Allah dan hari akhir, di dalam kalbunya menjadikan akhirah itu sebagai prioritas yang dia utamakan, yang dia kejar, yang dia cita-citakan, yang dia angan-angankan, berupaya sebisa mungkin untuk bisa menjadi hamba yang mendapatkan kebahagiaan nanti di kehidupan akhirah. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, seperti apa caranya? Bagaimana tuntunan Islam agar kemudian kita mendapatkan dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan? Bagaimana ajaran Islam agar kemudian kita mendapatkan apa yang kita angan-angankan, sehingga tatkala kita berangan-angan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirah, maka seperti apa caranya agar kita mendapatkannya? Bagaimana bimbingan Islam? Maka tentunya dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah jelas menjelaskan kepada kita betapa gamblangnya, betapa jelasnya ketika seseorang betul-betul jujur di dalam mencita-citakan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirah, adalah di dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala dengannya menutup surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang mereka berjihad, orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kebaikan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini. Beliau mengatakan, afdalul jihad mukhalafatul hawa. Jihad yang paling afdal, jihad yang paling mulia adalah upaya seseorang untuk selalu menyelisihi, melawan hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya yang memiliki sifat kriteria selalu mengajak kepada kejelekan, maka jihad yang paling besar, jihad yang paling mulia adalah dia bersungguh-sungguh berupaya untuk melawan keinginan hawa nafsunya. Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala, beliau berkata, "Walladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal amal bih." Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh berjihad, bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada mereka jalan-jalan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Orang-orang yang mereka jujur ikhlas di dalam belajar agama Islam, jujur ikhlas di dalam mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang dia pelajari. Sehingga ketika seseorang sulit di dalam beramal, sulit di dalam mempraktekkan ilmu yang telah dia pelajari, maka tentunya dia harus mengoreksi kembali niat-niatnya. Dia harus lebih semangat lagi, lebih jujur lagi, dan lebih ikhlas di dalam belajar, agar kemudian dia mendapatkan taufiq dari Allah Subhanahu wa taala, mudah di dalam mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Demikian pula Imam Sahal bin Abdullah At-Tushtari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, walladzina jahadu fi iqamatis sunnah lanahdiyannahum subulal jannah. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di dalam menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia serius semangat di dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Apa yang dia ketahui dari amalan sunnah, maka dia amalkan. Apa yang telah dia amalkan, dia sampaikan kepada yang lainnya. Betul-betul dia jujur dan sungguh-sungguh di dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan bagi dia? Lanahdiyannahum subulal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk baginya dengan dimudahkannya jalan-jalan menuju surga. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam Taisirul Karim Rahman, dalam kitab tafsir beliau, beliau mengatakan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, beliau mengatakan, humul ladzina hajaru fi sabilillah wajahadu a'da'ahum wabaddalu majhudahum fittiba'i mardatih lanahdiyannahum subulana ay turuqul musilah ilaina wadhalika li'annahum humul muhsinun. Beliau mengatakan, orang-orang yang berjihad di jalan kami adalah orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang mereka memerangi musuh-musuh mereka dari kalangan jin, dari kalangan manusia, ataupun dari kalangan hawa nafsunya, dan mereka mencurahkan seluruh kesungguh-sungguhan dia di dalam mengikuti, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada dia jalan-jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-Imam beliau melanjutkan dengan ucapannya, dalla hada ala anna man ala anna ahran nasi bi muwafaqati shawabi ahlul jihad. Ayat ini menunjukkan bahwasannya manusia yang paling pantas, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan taufik di dalam mengamalkan suatu kebenaran adalah mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Orang-orang yang berhak untuk mendapatkan cita-cita dan angan-angannya dia adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari dan menempuh jalan-jalan yang menuju apa yang dia angan-angankan. Wa 'ala man ahsana fima umira bih a'anahu Allah wa yassara lahu asbabal hidayah. Demikian pula ayat ini menunjukkan barang siapa yang berbuat baik pada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dia berbuat baik, berbuat ihsan pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah tatkala taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bersungguh-sungguh di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan kepada dia. Allah akan mudahkan bagi dia sebab-sebab untuk mendapatkan petunjuk. Demikian beliau melanjutkan, wa ala anna man jadda wajtahad fi talabil ilmi syar'i fa innahu yahsul lahu minal hidayah wal ma'unah ala tahsil matlubihi umurun ilahiyatun kharijatun an mudraki ijtihadih. Beliau melanjutkan, ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang antusias, bersungguh-sungguh dan semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada dia dengan memberikan hidayah, bantuan untuk memperoleh apa yang dia cita-citakan dari ilmu syar'i tersebut. Dan ini merupakan perkara-perkara yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu kemampuan manusia untuk menjangkaunya. Beliau juga melanjutkan, wa yassara lahu amral ilmi fa inna talabal ilmi minal jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam belajar agama perkara-perkara ilmu, karena sesungguhnya menuntut ilmu merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa ahadu naw'il jihad alladhi la yaqumu bihi illa khawasul khalqi. Bahkan menuntut ilmu ini merupakan salah satu dari dua jenis jihad yang tidak akan mampu direalisasikan kecuali bagi makhluk-makhluk yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menuntut ilmu. Banyak dari kalangan manusia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki kesempatan, namun tidak mendapatkan taufik untuk belajar agama. Justru sebaliknya, orang yang memiliki kesibukan, orang yang memiliki kekurangan, orang yang memiliki kesempitan, justru dia lebih semangat, lebih serius di dalam belajar agama Islam, menunjukkan bahwasannya belajar agama itu merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menuntut ilmu merupakan salah satu dari jenis dua jihad. Karena jihad fi sabilillah itu ada dua macam. Ada yang pertama adalah jihad melawan orang-orang kafir, bil qital, dengan cara berperang. Demikian pula jenis jihad yang kedua adalah jihad bil ilmi wal lisan, yaitu berjihad dengan menyampaikan ilmu, dengan menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, menyampaikan arahan-arahan dari ilmu-ilmu syariat Islam. Beliau juga melanjutkan, wal jihadu ala ta'limi umuriddin wa ala raddi niza'il mukhalifina lil haqqi walau kanu minal muslimin. Demikian pula yang menunjukkan bahwasannya belajar agama, menuntut ilmu, berdakwah itu merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena mereka bersungguh-sungguh di dalam mengajarkan perkara-perkara agama. Mereka juga bersungguh-sungguh di dalam membantah kelompok-kelompok yang mereka menyelisihi kebenaran, meskipun kelompok-kelompok tersebut adalah dari kalangan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. dari penjelasan para ulama terkait dengan ayat yang kita bacakan di awal khutbah, menunjukkan bahwasannya di dalam meraih suatu angan-angan, di dalam meraih suatu cita-cita, baik itu urusan duniawi ataupun urusan akhirah, tidak lepas dari kesungguhan, tidak lepas dari keseriusan. Ketika seseorang yang memiliki prioritas dalam kehidupan dunia ini untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, maka tentunya dia pasti akan bersungguh-sungguh, serius dan semangat di dalam mengumpulkan harta. Maka demikian pula kaum mukminin yang mereka mengikrarkan, mengklaim dan menyatakan dengan lisan-lisan mereka bahwasannya kami adalah pengikut-pengikut akhirah, prioritas kita adalah kebahagiaan kehidupan akhirah, maka tunjukkanlah, buktikanlah dan benarkanlah ucapan-ucapan tersebut dengan kesungguh-sungguhan kita di dalam menempuh jalan-jalan menuju kemenangan dan kebahagiaan di kehidupan akhirah. Seorang syair mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengharapkan kesuksesan, engkau mengharapkan keberuntungan, namun sayangnya engkau tidak menempuh jalan-jalan yang menghantarkan kepada keberuntungan tersebut. Ketahuilah, sesungguhnya bahtera, sesungguhnya kapal itu tidak akan mungkin berjalan di atas daratan. Semua pasti ada jalannya, semua memiliki jalur-jalurnya. Ketika Anda menginginkan kebahagiaan pada kehidupan akhirah, maka tempuhlah jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalian akan terhantarkan pada angan-angan dan cita-cita kita, yaitu kebahagiaan dalam kehidupan akhirah. Wallahu taala a'lamu bissawab. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع تابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد سيدنا جماعة رحمني ورحمكم الله untuk khutbah yang kedua ini kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah As-Saff. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannat." تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan, pertukaran yang kalian dengannya akan terselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Perdagangan yang menguntungkan, yang memberikan jaminan nanti di akhirat kalian akan terselamatkan dari siksa yang pedih menuju kebahagiaan yang kita cita-citakan. Apa itu perdagangannya? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat yang berikutnya, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, yaitu dengan cara kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan hari akhir, dan kalian berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum wa anfusikum, dengan mengorbankan harta-harta dan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Yang balasannya ketika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu kalian berjihad mencurahkan kesungguhan kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan harta ataupun nyawa, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan tukaran, yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannat, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, demikian pula Allah akan memberikan kepada kalian tempat tinggal yang mewah di surga 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim, yang itu merupakan keberuntungan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lain yang Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mencurahkan kesungguhannya di jalan Allah serta mengorbankan harta ataupun jiwanya. Ada anugerah yang lain yang pasti kalian mencintainya. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini juga menjelaskan bahwasannya untuk menggapai apa yang kita cita-citakan dari kebahagiaan dan kehidupan akhirah adalah perlu untuk bersungguh-sungguh, serius dan semangat, tidak loyo, tidak lembek, namun bersungguh-sungguh menyingsingkan lengan tangannya, menguatkan ikat pinggangnya, agar kemudian di dalam menjalani kehidupan dunia ini dengan meraih, menjalan dan mencari apa yang kita cita-citakan dalam kehidupan akhirah berupa kebahagiaan, kita akan mencapainya. Dan tidak lupa lagi, di samping seseorang harus bersungguh-sungguh di dalam mengejar apa yang dia cita-citakan, maka perlu adanya pengorbanan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang barusan kita baca, perdagangan yang akan memberikan kepada kita keuntungan yang besar, ampunan Allah, masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kemudian tempat tinggal yang mewah di surga Aden, demikian pula pertolongan Allah, kemenangan yang dekat. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengkaitkan dengan pengorbanan, bi amwalikum wa anfusikum, dengan mengorbankan harta ataupun jiwa-jiwa kalian. Menunjukkan bahwasannya di dalam meraih suatu cita-cita, angan-angan dalam hal ini adalah kehidupan akhirah, kebahagiaan di surga, perlu adanya pengorbanan, perlu adanya kesungguhan, sehingga seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus bersungguh-sungguh dalam keimanannya. Dia pun harus mengorbankan apa yang dia miliki untuk nanti dengan izin Allah ditukar dengan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Seorang kepala keluarga yang menginginkan kehidupan keluarganya sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pun tidak terlepas dari kesungguh-sungguhan dan pengorbanan. Seorang orang tua yang menginginkan anaknya memiliki sebagai keturunan yang salihat, salihun wa salihat, pun tidak lepas pula dari kesungguhan dan pengorbanan. Seorang da'i ilallah yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika angan-angannya, cita-citanya menginginkan agar Islam ini menyebar, al-haq diterima, al-haq itu kebenaran menyebar di kalangan manusia, maka tidak lepas pula dari kesungguhan dan pengorbanan. Seorang penuntut ilmu, pelajar yang duduk di bangku-bangku pelajar, di bangku-bangku pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah yang diajarkan di situ ilmu-ilmu ajaran Islam, ketika dia menginginkan untuk meraih ilmu tersebut, juga tidak lepas dari kesungguhan dan pengorbanan. Ketika salah satu ini ditiadakan, atau mungkin bahkan dua-duanya ditiadakan, maka mustahil dia akan meraih apa yang dia cita-citakan. Ketika kita berharap dengan sungguh untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirah, namun kita tidak bersungguh-sungguh, namun kita loyo, atau mungkin kita tidak mengorbankan apa yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa kita meraih cita-cita tersebut. Oleh sebabnya, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, untuk meraih apa yang kita cita-citakan, apa yang kita angan-angankan, maka hendaklah disertai dengan dua perkara yang tidak akan mungkin lepas darinya, kesungguh-sungguhan dan pengorbanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dimudahkan jalan-jalan menuju apa yang kita cita-citakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma rabbana bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.